Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Bersama dengan saya lagi, Dr. Haji Tengku Asmadi, dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, jika apa yang mahu dikatakan itu menyakitkan hati, menyebar fitnah, mengumpat, mengeji, menyindir, mengata, maka lebih baiklah kita diam. Lidah dan pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Oleh itu, berfikirlah sebelum berkata, berfikirlah sebelum menulis. Jaga perasaan orang. Itulah topik perbincangan kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan teknologi media sosial dan dasar langit terbuka telah melahirkan ramai individu yang hilang adab dalam menulis dan dalam berbicara. Lebih-lebih lagi, apabila mereka menyorokkan profil ataupun identiti diri sendiri dan menggunakan identiti-identiti yang palsu dalam meluahkan pendapat atau memberi komen-komen di media sosial. Mudah sahaja bagi mereka ini untuk memaki hamun sesuka hati, mengata apa yang nak dikata, memberikan pandangan tanpa batasan, tidak fikirkan perasaan orang lain. Dan budaya baru ini melahirkan manusia yang bermuka-muka dan sering melontar batu sembunyi tangan. Mereka lupa bahawa dalam mereka menulis, malaikat di kiri dan kanan juga menulis sama. Sebenarnya mudah sangat bagi pihak berkuasa, kalau katalah pihak berkuasa nak menjejaki sesiapa saja yang menulis di sebalik identiti palsu itu. Kadang-kadang kita lupa bahawa setiap daripada kita ni mudah sangat nak ditrace, nak dijejak oleh pihak-pihak tertentu apabila saman dilakukan. Jadi sebab itulah hari ini kita dapat lihat banyak kes yang telah diambil tindakan dan masa itu barulah nak buat permohonan maaf dan menyesal. Tetapi ketika itu menyesal tidak berguna lagi. Jadi sebab itulah diri kita perlu dididik untuk sentiasa jaga perasaan orang lain. Dari semasa ke semasa kita sebenarnya memerlukan orang lain dalam hidup kita ini. Hari ini kita sakitkan hatinya. Bagaimana pula jika esok lusa kita memerlukan bantuannya? Ataupun bagaimana pula kalau esok lusa orang sakitkan hati kita? Jadi walau bagaimana kita ni berjaya sekalipun, kaya sekalipun, besar mana sekalipun, berpangkat sekalipun, kita kena ingat satu perkara, bahawa satu hari nanti kita perlukan seseorang untuk membantu. Malah tidak ada orang pun apabila mati boleh merangkak masuk kuburnya sendiri. Jadi jangan fikir diri sendiri apabila kita nak menulis, nak berkata-kata, nak berbuat. Jangan fikirkan diri sendiri, fikirkan juga apa perasaan orang lain. Lagi pula, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan mungkin satu hari akan berbalik kepada kita pula. Dan mungkin orang yang kita kata itu tidak membalas atau tidak menyakiti hati kita semula, tetapi mungkin ya Allah hantar orang lain yang mana melakukan perkara yang serupa ya semata-mata kerana Allah nak mengajar kita erti hidup ya. Jadi salah satu kalau kita lihat ciri orang yang berjaya ialah orang berjaya ini mereka mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi. Kemahiran interpersonal ialah kemahiran berhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ia nilai murni yang perlu kita tanam ya dalam semua orang yang mahukan kejayaan. Orang berjaya dia takkan sorok identiti dia. Orang berjaya tidak akan lontar batu sembunyi tangan. Orang berjaya dia akan cakap depan-depan ya, dia tidak akan cakap belakang-belakang dan bermuka-muka ya. Jadi setiap hari kita ni sebenarnya sentiasa berhubung dengan pasangan, dengan rakan, jiran, teman sekerja, ketua ya, pelanggan dan ramai lagi. Maka cara kita ni sebenarnya, kita ni sentiasa dinilai, sentiasa diperhatikan oleh mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Jadi, mereka yang ada ni, mereka ini sebenarnya adalah aset sosial kita. Dalam hidup kita, kita ada pengalaman yang mana kita berdepan dengan orang yang sombong, pemarah, orang yang penting diri sendiri, yang cakap besar, ya, yang suka menyindir, ya, yang macam-macam lah. Dan Bagaimana perasaannya? Bagaimana? Pastinya kita akan rasa apa? Kita rasa kecewa, sakit hati, pengang, sentap, ya, macam-macam lagi lah. Dan malah tak pelik, orang yang seperti ini semakin hari nanti akan semakin kehilangan kawan. Jadi oleh sebab itulah kita kena jaga perasaan orang. Jangan kita ambil tindakan-tindakan seperti itu yang akhirnya kita kehilangan kawan. Jadi memang betul, ya, memang betul dalam hidup semua orang ada kebebasan untuk bercakap, bersuara, ada hak yang untuk lakukan apa saja. Namun dalam hidup bermasyarakat kita perlu jaga peraturan, ada adab, ya, ada undang-undang malahnya. Ya. Jadi tanpa adab itu namanya apa? Biadab namanya. Jadi jika apa yang mahu dikatakan itu kita tahu ia hanya menyakitkan hati orang ataupun mengumpat, menyebar fitnah, maka lebih baik kita diam. Jangan buat apa-apa. Ya, orang sentiasa menilai, orang sentiasa memerhatikan tingkah laku orang lain. Jadi apabila orang suka kita, mereka akan ceritakan yang baik-baik dan sebarkan kepada orang lain tentang perkara yang baik-baik juga tentang kita. Begitulah juga kalau orang tak suka kita, orang benci kita, mereka juga akan sebarkan perkara-perkara yang buruk tentang kita. Jadi sebaliknya, kalau kita lihat, kalau perkara yang baik disebarkan, maka kita akan terbina satu pengaruh, kita berpengaruh, kita mampu sebenarnya mempengaruhi orang lain, dan ini adalah aset yang sangat besar dalam hidup, iaitu menjadi seorang yang dihormati, yang ada pengaruh. Sebab dengan adanya pengaruh, orang hormat, kita boleh buat macam-macam perkara yang membawa kebaikan bukan sahaja kepada diri kita dan juga kepada masyarakat dan kepada individu-individu yang ada di luar sana. Okay? Jadi, apa yang perlu kita lakukan supaya kita sentiasa menjaga perasaan orang? Satu, kita kena fikir sebelum kita bertindak. Fikir habis-habis sebelum kita bercakap. Fikir habis-habis sebelum kita lakukan apa yang kita nak lakukan. Ya, apabila ada sesuatu yang kita tak puas hati, kalau kita terus saja post di ruangan seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, maka nampak sangat kitanya tak elok lah, tak manis. Kita pun kena faham orang lain pun ada perasaan apabila baca. Eh? Jadi oleh sebab itu, ya, jangan kita terus lakukan sesuatu yang akan merosakkan aset sosial kita itu tadi. Apakah nilai individu yang mahu kita lahirkan satu hari nanti? Adakah kita nak lahirkan orang yang tak ada sensitiviti langsung, orang yang tak ada nilai sosial, orang yang tak jaga perasaan orang lain, ataupun kita nak lahirkan individu yang ada integriti, yang ada credibility, yang boleh dipercayai? Jadi kitalah sebenarnya yang boleh menjadi ejen perubahan ke arah itu. Jadi oleh sebab itu, kita fikir sebelum bertindak, ya, sebelum buat apa-apa, ingat betul-betul, ya. Baik, dan yang kedua, ya, kita layan orang seperti mana mereka mahu dilayan. Bila kita bertemu dengan orang, bertemu kadang-kadang dalam kita berkomunikasi, hari ini kita banyak berkomunikasi secara online dan sebagainya, kita kena layan orang seperti mana kita mahu dilayan. Kita kena letakkan diri kita di tempat orang itu. Apa perasaan kita jika orang melakukan kepada kita perkara-perkara yang nak kita lakukan kepada orang lain? Apa agaknya kalau kita buat kat orang macam tu, apa pula perasaan kita kalau orang lain buat sebegitu kepada kita? Pasti kita tak suka, kita benci, kita tak selesa, kita tak seronok, maka begitulah juga orang lain. Jadi oleh sebab itu, kita layan orang seperti mana kita nak dilayan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita layan orang seperti mana mereka nak dilayan. Okay, sebab apa? Kita kena faham dalam hidup ini, kita hidup bermasyarakat, memang ada, bukan kata kasta lah, tetapi ada orang yang lebih berjaya, lebih dihormati, lebih tinggi. Ada orang yang dapat anugerah Datuk, Tan Sri, Datuk Seri, ya. Ada orang dah pergi haji misalnya. Jadi tak salah orang-orang ni, dia walaupun dia tak minta layan macam tu pun, tapi tak salah, ya, kita layan mereka dengan lebih sedikit. Contohnya misalnya kita panggil yang Tan Sri, panggil Tan Sri, apa khabar Tan Sri, yang Datuk, panggil Datuk, sila masuk, sila duduk Datuk, tunggu sekejap Datuk. Baik, bila kita layan orang seperti mana dia nak dilayan, bukan seperti mana kita nak dilayan. Kita tak nak dilayan macam tu. Ya, mungkin kita seorang datuk, kita tak suka dilayan macam tu misalnya, tetapi orang tu suka dia dilayan. Baik, jadi kalau dalam erti aspek perhubungan, maka kita kena faham kalau kita layan orang tu seperti mana dia nak dilayan, maka dia seronok. Bila dia seronok, maka dia akan mula nak dekat dengan kita. Kita hormat dia, dia hormat kita balik. Ya, kita suka dia, dia suka kepada kita balik. Maka senang nanti satu hari kalau kita nak menjalinkan apa-apa perhubungan, atau malah kalau kita nak minta tolong, minta bantuan, senang untuk orang tolong kita. Baik, yang keempat, kalau kita rasakan apa yang kita nak buat itu menyakitkan hati orang, baik kita diam. Sebab diam itu lebih baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita kena ambil langkah seperti mana yang hadis itu sarankan. Yang kelima, kita minta izin. Ya, apa saja kita nak buat, kita nak lakukan, kita nak cakap, kita nak tulis, ya, kita minta izin sebelum kita lakukan supaya kita taklah nanti dipersalahkan. Dan yang terakhir, ya, kalau kita tahu kita ni tersilap, kita ni tersalah, maka apa yang boleh kita lakukan? Kita senyum, kita mohon maaf. Ya, sebab apabila kita mohon maaf, biasanya orang akan sentiasa berbesar hati untuk memaafkan kita, insya-Allah. Jadi itulah antara perkara yang boleh kita lakukan untuk jaga perasaan orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.